الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Sifatul Salatin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan kita masih melanjutkan pembahasan dalam bab al-jahru wal israru fil qiraati fi salatil lail, bahwa di saat seseorang melaksanakan salatul lail diperbolehkan baginya membaca dengan cara sir, dan juga diperbolehkan dengan cara jahr, mengeraskan. Namun yang afdal dia melakukannya dengan cara pertengahan, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menganjurkan kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu untuk mengangkat sedikit dari suaranya, dan mengatakan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an untuk merendahkan sedikit dari suaranya, terkecuali apabila seorang mengkhawatirkan pada saat dia menjaharkan menyebabkan tumbuhnya penyakit riya pada dirinya. Maka dalam kondisi seperti ini, membaca dengan cara pelan, sir, itu lebih afdal. Dan inilah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan oleh Al-Albani rahimahullah ta'ala, wa kana yaqulu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-jahiru bil-Qur'an kal-jahiri bis-sadaqah. Orang yang mengeraskan bacaan Al-Qur'anul Karim seperti orang yang menampakkan ketika dia bersedekah. Pada saat dia bersedekah, orang-orang melihatnya. Wal musirru bil Qur'an kal musirri bis sadaqah. Dan orang yang merahasiakan atau mensirkan bacaan Qur'annya, maka dia seperti orang yang bersedekah dengan cara sembunyi tanpa ada yang mengetahuinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Al-Hakim, dan beliau mensahihkannya dan disetujui oleh Dzahabi. Apa maksud dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini? Orang yang mengeraskan bacaan Quran seperti orang yang bersedekah secara terang-terangan, orang melihatnya. Dan orang yang membaca Al-Quran dengan cara sir, dengan cara pelan, seperti orang yang merahasiakan ketika dia bersedekah tanpa ada orang yang mengetahui. Ini menunjukkan bahwa membaca dengan suara pelan dan tidak mengeraskan bacaan Al-Quranul Karim dalam salatul lail itu lebih afdal. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperumpamakannya seperti orang yang bersedekah dengan cara rahasia. Walaupun kedua-duanya diperbolehkan, bersedekah dengan cara terang-terangan, bersedekah secara rahasia, dua-duanya diperbolehkan selama seorang melakukannya dengan ikhlas. In tubdu sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Apabila kalian menampakkan sedekah kalian maka itu baik. Namun apabila kalian menyembunyikannya, merahasiakannya dan kalian berikan kepada orang-orang miskin, maka yang demikian lebih baik bagi kalian. Demikian pula dalam hadis Abu Hurairah muttafaqun alaih, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 7 golongan yang diberi naungan oleh Allah Subhanahu wa taala pada yaumul qiyamah di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satu dari 7 golongan tersebut kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seseorang yang bersedekah hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Maksudnya dia bersedekah secara rahasia. Dia bersedekah tanpa ada orang yang mengetahui. Itu lebih afdal dan lebih jauh dari hal-hal yang dapat menimbulkan penyakit riya pada diri seseorang. Maka hadis ini menunjukkan bahwa membaca Al-Quran secara sir itu lebih afdal dari sisi ini, bahwa dia lebih menjaga keikhlasannya dan lebih jauh dari penyakit riya yang dikhawatirkan apabila seorang menampakkan sedekahnya. Meskipun kadang-kadang menampakkan sedekah itu lebih baik dari sisi yang lain. Misalnya ketika orang-orang yang ada di sekitarnya lambat dalam bersedekah, sementara ada orang-orang yang membutuhkan. Ada orang yang membutuhkan, dia butuh bantuan. Lalu kemudian yang lain kelihatan lambat, tidak ingin memberi bantuan kepadanya, merasa berat untuk bersedekah untuknya, sementara dia sangat membutuhkan bantuan tersebut. Maka tidak mengapa seorang menampakkan, saya nyumbang sekian untuk si fulan. Tujuannya apa? Untuk memberi semangat kepada yang lain, agar mereka juga melakukan kebaikan, bersedekah, memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan bantuan ini. Maka dari sisi ini, selama dia menjaga niatnya dan ikhlas dalam bersedekah, maka dia mendapatkan nilai dari sisi dia mencontohkan kebaikan kepada orang lain. Ini yang pernah terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika ada orang-orang yang mereka sangat butuh bantuan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan para sahabat untuk bersedekah. Namun dari mereka lambat melakukannya. Sampai kemudian ada seorang, dia terang-terangan bersedekah dengan membawa sesuatu yang jumlahnya besar. Maka kemudian diikuti oleh yang lain. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah min ghairi an yanqusa min ujurihim syai." Barang siapa yang memberi contoh yang baik, sunnah hasanah, maka dia mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengamalkannya sampai hari kiamat, tanpa mengurangi pahala orang mengamalkannya itu sama sekali. Jadi memberi contoh kebaikan ini merupakan hal yang dianjurkan. Dia akan mendapatkan keutamaan terhadap apa yang dia contohkan tersebut. Maka demikian pula keadaan seorang yang bersedekah, atau seorang yang mengerjakan sholat dengan mengeraskan bacaannya atau membaca dengan sir. Apabila seseorang membaca bacaannya dengan tujuan membangunkan orang yang tidur, mengingatkan agar dia pun bangun dan segera mengerjakan sholat al-witir, maka dari sisi ini dia mendapatkan kebaikan. Lalu berkata Syekh rahimahullah ta'ala, "Ma kana yaqra'uhu sallallahu alaihi wasallam fi salawat apa saja yang menjadi bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam salat-salat. Pada pasal ini atau pada bab ini beliau akan menyebutkan riwayat-riwayat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang dia yang biasa dibaca oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam di dalam salat-salatnya, salat lima waktu dan yang lainnya. Wa amma ma kana yaqra'uhu sallallahu alaihi wasallam fi shalawati min as-suwar wal ayat. Adapun yang biasa dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salat-salatnya dari surah-surah, demikian pula ayat-ayat Al-Qur'an. Fa inna dhalika yakhtalifu bi ikhtilafi shalawatil khamsi wa ghairiha. Maka itu berbeda keadaannya dengan berbedanya salat-salat lima waktu dan yang lainnya yang beliau kerjakan. Berbeda salat subuh, bacaannya berbeda dengan salat maghrib, dengan salatul isya dan yang lainnya. Wa haka tafsil dzalika mubtadi'ina bis salatil ula min al khamsi. Maka berikut ini rincian tentang bacaan-bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana kita memulai dengan salat yang pertama, yaitu salat al-fajr. Bacaan-bacaan apa yang biasa dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari surah-surah dan ayat-ayat pada salatul fajr. Salatul fajri kana sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fiha bi tiwalil mufassal. Bahwa salat subuh Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau biasa membaca tiwal al mufassal, tentang surah-surah yang disebut al mufassal. Sudah kita terangkan sebelumnya bahwa di dalam Al-Qur'an ada yang disebut as-sab'u at-tiwal, tujuh surah yang panjang-panjang, dimulai dari suratul Baqarah dan seterusnya, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, Al-A'raf, Na'am, Al-Anfal. Dan ada pula yang disebut Al-Mi'in, yaitu surah-surah yang jumlahnya kurang lebih seratusan ayat. Nah, ada pula yang disebut Al-Mufassal. Al-Mufassal ini sebagaimana yang sudah kita terangkan, yang sahih dari pendapat para ulama, dimulai dari surah Qaf. Dari surah Qaf sampai An-Nas. Ini seluruhnya disebut dengan surah-surah Mufassal. Surah Qaf, surah urutan yang keberapa ikhwan? Dalam mushaf yang ke-50. Yang ke-50. Nah, terjadi perselisihan dari jenis-jenis mufassal ini. Mufassal terbagi menjadi tiga. Ada yang disebut tiwal al-mufassal, surah-surah mufassal yang panjang-panjang, dimulai dari surah Qaf. Ada yang disebut awsatul mufassal, pertengahan mufassal. Ada pula yang disebut qisar al-mufassal, surah-surah pendek dari al-mufassal. Berselisih para ulama dari yang kaitannya dengan batasan-batasan, dari mana yang disebut tiwal, kapan disebut awsatul mufassal, dan yang mana yang disebut qisar al-mufassal. Berselisih para ulama. Kata beliau di sini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau biasa pada salat subuh membaca tiwal al-mufassal. Tiwalul mufassal, kata Syekh Al-Albani rahimahullah, yaitu tujuh surah yang terakhir dari Al-Qur'anul Karim. Tujuh surah yang terakhir dari Al-Qur'an Al-Karim, dimulai dari surah Qaf. Ya, dari Qaf kemudian seterusnya. Tujuh surah. Maka ini yang disebut bacaan surah-surah mufassal. Fakana ahyanan yaqra'u al-waqi'ah. Dan terkadang beliau membaca suratul waqi'ah wa nahwiha, minas suwar fir rakaatain, dan yang semisalnya dari surah-surah yang ada dalam dua rakaat. Yani beliau membagi menjadi dua bahagian. Kebanyakan dari salat-salat Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap rakaat satu surah. Ini kebanyakan salatnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Namun terkadang sebagaimana yang kita terangkan sebelumnya bahwa satu surah beliau bagi menjadi dua. Itu disebutkan dalam riwayat ini. Riwayat Al-Imam Ahmad, Ibn Khuzaimah, Al-Hakim. Ya, ini menunjukkan bahwa bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada salatul fajar bacaannya panjang-panjang. Nah, dan dianjurkan pada salatul fajar memanjangkan bacaan wa Qur'anal fajr, inna Qur'anal fajr kana masyhuda, disaksikan oleh para malaikat. Wa qara'a min surati At-Tur, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membaca surah At-Tur. Wa dhalika fi hajjatil wada', dan itu pada saat hajjatul wada', haji perpisahan. Pada salat subuh Nabi sallallahu alaihi wasallam baca surah At-Tur sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Wa kana ahyanan yaqra'u qaf wal Qur'anil Majid wa nahwiha fi ar-raka'atil ula, dan terkadang pula Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surah Qaf yang pertama dari Tiwal Al-Mufassal dan yang semisalnya di rakaat yang pertama, pada rakaat yang pertama, dalam riwayat Imam Muslim, At-Tirmidzi dan yang lain. Wa kana ahyanan yaqra'u bi qisaril mufassal, terkadang pula Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau membaca surah-surah pendek dari al-mufassal, seperti idza syamsu kuwirat, beliau membacanya. Wa qara'a marratan idza zulzilat, dan terkadang beliau membaca idza zulzilatil ardu zilzalaha fir rak'atain kiltaihima, pada dua rakaat kedua-duanya. Rakaat pertama beliau membaca idza zulzilatil ardu zilzalaha, begitu bangkit pada rakaat yang kedua dari salat subuh beliau membaca lagi surah yang sama, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Hatta qala ar-rawi, sampai perawi yang meriwayatkan hadis ini mengatakan, fala adri anasiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam am qara'a dhalika 'amdan, saya tidak tahu apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lupa sehingga beliau mengulangi satu surah, surah yang sama dalam dua rakaat, ataukah beliau membaca itu sengaja. Saya tidak tahu, kata perawi ini, karena bukan menjadi kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surah yang sama dalam dua rakaat. Bukan kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih. Maka kita mengatakan bahwa diperbolehkan kadang-kadang, diperbolehkan kadang-kadang apabila seorang membaca maka dia mengulangi bacaan yang sama di rakaat yang kedua. Dia membaca pada rakaat yang kedua seperti apa yang dia baca pada rakaat yang pertama. Diperbolehkan kadang-kadang, tidak sering. Dan asal hukum perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu yang disyariatkan, kecuali apabila ada dalil yang menunjukkan bahwa beliau lupa, dan tidak disebutkan dalam hadis ini. Hanya persangkaan perawi, saya tidak tahu apakah Rasulullah lupa atau beliau melakukan itu dengan sengaja. Makanya di sini Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan wadh-dhahir annahu alaihi salam fa'ala dhalika 'amdan litashri', dan yang zahir bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal itu untuk menetapkan itu bagian dari syariat. Maka boleh kadang-kadang membaca pada rakaat yang kedua seperti yang dia baca pada rakaat yang pertama. Yang dilakukan oleh Nabi adalah membaca idza zulzilatil ardu زلزالها. وقرأ مرة في السفر قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. Dan pernah pula satu ketika beliau membaca dalam perjalanan safar, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas, yakni dalam dua rakaat. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Khuzaimah. Wa qala li Uqbah bin Amir radhiyallahu an, dan beliau mengatakan kepada Uqbah bin Amir, iqra fi salatikal muawwidhatain fama ta'awwadha muta'awwidun bimithlihima. Bacalah di dalam salatmu al-muawwidhatain, dua surah yang mengandung memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila disebut al-muawwidhatain, maka yang dimaksud al-falaq dan an-nas. Apabila disebut al-muawwidhat, maka ditambah al-ikhlas, qul huwallahu ahad. Al-Mu'awwidhatain, dua surah Mu'awwidhah, Al-Falaq dan An-Nas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fama ta'awwadha muta'awwidun bimithlihima." Tidaklah seseorang berta'awwudz yang lebih baik daripada berta'awwudz dengan membaca kedua surah ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika disihir oleh Labid bin Al-A'sam, maka Allah azza wa jalla menurunkan surah ini, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam meruqyah diri dengannya, dan Allah azza wajalla memberi kesembuhan kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karenanya banyak sekali tempat-tempat, keadaan-keadaan di mana seorang dianjurkan membaca al-muawwidhatain ini setelah salat, sebelum tidur, ya, dan yang lainnya. وكان احيانا يقرا باكثر من ذلك, dan terkadang pula Nabi sallallahu alaihi wasallam pada salat subuh membaca lebih panjang dari itu. Fakana yaqra 60 ayatan fa akthar. Beliau pernah membaca 60 ayat bahkan lebih dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Qala ba'dhu ruwatihi, sebagian perawi hadis itu mengatakan, la adri fi ihdar raka'ataini aw fi kiltaihima. Saya tidak tahu apakah 60 ayat atau lebih itu dibaca pada salah satu dari dua rakaat atau pada dua rakaat. Apakah salah satunya atau pada dua-dua rakaat tersebut beliau membaca 60 ayat. Menunjukkan kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam memanjangkan bacaan di dalam salatnya. Wa kana yaqra'u bi suratir Rum, dan terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surah Ar-Rum, surah yang ke-30 dalam urutan mushaf Utsmani. Wa ahyanan bi surati Yasin, terkadang pula beliau membaca surah Yasin. Disebutkan dalam riwayat Ahmad dengan sanad yang sahih. Wa marratan shalla subha bi Makkah fastaftaha suratal Mu'minun, dan terkadang pula Nabi sallallahu alaihi wasallam salat subuh di Makkah, lalu beliau membuka salatnya dengan membaca surah Al-Mu'minun, surah yang ke-23. Hatta jaa dzikru Musa wa Harun au dzikru Isa, sampai kemudian tiba pada ayat yang menerangkan tentang kisah Musa dan Harun atau tentang kisah Nabiullah Isa. Syakka ba'du ruwat, di sini perawi yang meriwayatkan hadis ini ragu apakah sampai pada penyebutan kisah Musa dan Harun atau penyebutan kisah Nabiullah Isa, namun tidak terlalu jauh jarak antara penyebutan kisah ini dalam surah Al-Mu'minun, berbeda 4 ayat. Akhadathu sa'latun faraka'a, beliau sedang membaca suratul Mu'minun lalu tiba-tiba beliau batuk. Maka di saat beliau batuk, maka beliau pun segera rukuk. Hadis riwayat Imam Bukhari secara ta'liq dan al-Imam Muslim. Wa kana ahyanan ya'ummuhum fiha bis-saffat, terkadang pula Nabi sallallahu alaihi wasallam mengimami kaum muslimin dengan membaca surah As-Saffati saffa. Wa kana yusalliha yaumal jum'ah, dan terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat pada hari Jumat lalu beliau membaca alif lam mim tanzil as-sajdah. Tanzil As-Sajdah, yang dikenal dengan sebutan surah As-Sajdah, surah yang ke-32 dalam urutan mushaf. Wa fir rak'ati, fir rak'atil ula, itu beliau baca pada rakaat yang pertama. Wa fith thaniyati hal ata 'alal insan, dan pada rakaat yang kedua hal ata 'alal insan. Ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Suratul Insan pada rakaat yang kedua pada hari Jumat, khusus pada subuh hari Jumat, termasuk di antara amalan sunnah rakaat pertama membaca As-Sajdah dan rakaat yang kedua membaca Al-Insan, dan itu hukumnya sunnah bukan wajib. Ini pertama, bahwa itu hukumnya sunnah bukan wajib. Kalaupun dia membaca yang lain tidak mengapa. Kalaupun dia membaca setiap hari Jumat As-Sajdah rakaat pertama, Al-Insan pada rakaat yang kedua, juga tidak mengapa, karena itu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia melakukannya terus menerus. Walaupun dia melakukannya terus menerus. Namun dalam hal ini ada beberapa kesalahan yang difahami oleh sebagian kaum muslimin. Yang pertama, sebagian menyangka bahwa dianjurkan pada subuh hari Jumat untuk melakukan sujud tilawah. Melakukan sujud tilawah. Ya. Padahal bukan itu yang menjadi permasalahan, bukan itu yang disunnahkan. Yang disunnahkan adalah membaca As-Sajdah pada rakaat pertama dan Al-Insan pada rakaat yang kedua, walaupun dia tidak melakukan sujud tilawah. Paham ya? Walaupun tidak melakukan sujud tilawah, memang betul pada surat As-Sajdah di situ ada ayat yang dianjurkan seorang untuk melakukan sujud tilawah, betul? Namun bukan berarti melakukan sujud tilawah itu satu keharusan, tidak. Walaupun dia membaca tanpa melakukan sujud, ketika membaca sujud tilawah tersebut, ayat tentang tilawah itu juga tidak mengapa. Bahkan saya belum menemukan hadis yang sahih secara khusus yang diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika membaca surat As-Sajdah tersebut lalu beliau melakukan sujud tilawah. Jadi permasalahannya bukan masalah sujud tilawah di hari Jumat. Sampai-sampai ada sebagian kaum muslimin melakukan kesalahan. Yang pertama, karena sebagian imam tidak menghafal surat As-Sajdah dan suratul Insan, maka dia membeli mushaf yang besar. Pernah lihat? Membeli mushaf yang besar lalu ditaruh di depannya, di depan imam, agar ketika di hari Jumat dia bisa membaca surat As-Sajdah karena dia tidak menghafal. Dia baca, maka ini kesalahan, tidak diperbolehkan. Dalam sholat wajib membaca Al-Quran Al-Karim melalui mushaf, tidak disyariatkan. Kalau tidak menghafal, baca yang lain. Iqra ma tayassara maka minal Quran, baca yang mudah bagimu dari Al-Quran Al-Karim. Ini kesalahan. Kesalahan yang kedua, sebagian karena tidak menghafal surat As-Sajdah, maka mereka karena ingin melakukan sujud tilawah, maka membaca surah yang lain yang ada sajdahnya, yang ada tilawahnya, sujud tilawahnya. Misalnya dia membaca Iqra misalnya. Ya, wasjud waqtarib. Karena itunya di situ ada anjuran untuk sujud. Ya. Maka dia membaca itu dengan alasan dianjurkan sujud tilawah pada hari Jumat. Ini juga tidak benar. Ini juga tidak benar. Jadi bukan karena sujud tilawah. Ada lagi sebagian karena entah dia mengkhawatirkan terlalu panjang sholatnya, maka surat As-Sajdah dibagi dua. Di rakaat pertama dia membaca surat As-Sajdah, ya, lalu dia berhenti. Di rakaat kedua dia sambung surat As-Sajdah pula. Maka ini juga bukan amalan sunnah. Yang sunnah adalah As-Sajdah rakaat pertama dan Al-Insan pada rakaat yang kedua. Dan itu hukumnya sunnah. Kalau dia membaca yang lain pun tidak mengapa. Wa kana yutawwilu fi raqatil ula wa yuqassiru fi tsaniyah. Dan kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam memanjangkan bacaannya pada rakaat yang pertama dan memendekkan bacaannya pada rakaat yang kedua. Inilah yang diamalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau membaca pada salatul fajr. Sampai di sini ikhwan, semoga bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.